بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Al-Muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustadah, pewaris nabagin dan Nabi Muhammad. Wabil khusus, guru urang sadayana, pengasana Kiai Haji Salimul Afif, pimpinan pondok pesantren Adahlania, urang doakan sing panjang umurna. Amin. Sing tarik ya Rabbal. Amin. Madoakan ajengan kiai ulama alim aminah sing tarik. Amin ya Rabbal. Sip kunaon ulama ajengan ahli agama kudu doakan panjang umurna, karena lamun ulama ajengan ahli agama tos teu aya di alam dunia, urang arek katanya hukum Allah kasaha deui. Laras. Saur Kangjeng Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'asa juhalan, fasu'ilu fa'tau bidunil ilm fadallu wa adallu. Saur Kangjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala moal nyandak ilmu di mastaka di jelema ieu alam dunia hiji-hiji, tapi Allah bakalan nyandak ilmu dengan diambilna para ulama, para kiai, ahli agama, sehingga ketika sudah tidak tampak lagi orang-orang yang alim, maka jelema bakalan tatanya ka jelema-jelema anu bodoh. Jeung jelema-jelema anu bodoh ngaluarkeun fatwa tanpa ilmu agama, akhirna sesat menyesatkan. Sing tarik sesat menyesatkan. Ulama seueur, kiai seueur, hayrup keneh. Kan jaman ayeuna mah nanya naon ka ajengan Google. Terang ajengan Google? Mbah Google diklik tentang Maulid Nabi keluar berebet-berebet-berebet bid'ah bid'ah. Sing tarik bid'ah. Kumpulan-kumpulan kos gitu diniali dia Mbah Google mah karena naon? Yang menguasainya orang-orang yang anti dengan Maulid. Betul? Sing tarik betul? Akhirna naon? Sesat menyesat. Sing tarik sesat menyesatkan. Lamun aya jelema nu ngomongkeun Maulid Nabi bid'ah, lamun aya jelema nu nyarioskeun rajaban bid'ah, lamun aya jelema nu ngomongkeun tahlil bid'ah, teu kudu dijawab ku Al-Qur'an, teu kudu dijawab ku hadis Nabi, teu kudu dijawab ku ijma ulama, teu kudu dijawab ku kias. Cukup jawaban urang pada mereka apa? Masalah buat lo. Betul. Sing tarik betul. Namun aya jelema nu jejelokan Maulid Nabi bid'ah, sing tarik bid'ah, rajaban bid'ah, mauludan bid'ah. Jawabanna naon? Kurang tarik. Terus gua harus bilang akur akur akur, sing tarik akur. Sape teh jawabanna? Ringkas teh, tapi mantap. Betul. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Betul? Kemudian anjing masih tak jodohokan paraban lauk. Ajar. Kita mau dikasar-kasar. Betul? Sikarik, betul? Orang yang mengagungkan Rasul disebut bid'ah kan aneh. Ulama lo ngayakin acara ini bukan orang-orang bodoh. Leres? Sikarik, leres? Lamun geus nganggap Maulid Nabi bid'ah, berarti nganggap naon ulama urang ulama bodoh, urang ngambek, leres. Lamun orang cicing wae bahaya, tapi lamun diladenan ku hukum Allah, dalam artian ku kitab-kitab ulama urang ahlus sunnah wal jamaah da moal nyambung, leres. Sing tarik leres. Makana urang kudu bersyukur alhamdulillah masih aya guru-guru urang sadayana anu pecinta shalawat yang menyebarkan shalawat alhamdulillah. Maka sakali deui Kiai Haji Salimul Afif sing panjang umurna, amin. Ya Rabbah, sing tarik ya Rabbah. Siap selawatan? Siap. Sebosan te? Siap. Habib Nukil ucapan beliau waktu beliau ceramah di satu tempat, kata beliau, kalian capek te selawatan? Henteu. Bosan te selawatan? Henteu. Karena apa? Kata beliau apa? Orang kaya saja yang sudah kaya tidak bosan untuk mencari harta. Betul? Betul. Jelema benghar, des benghar. Ah, da awe ngomong, cukup ah, atas menang 2 miliar. Tidak pernah seperti itu. Nu benghar, keukeuh hayang neangan deui leuwih. Betul? Betul. Apalagi kita sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad. Betul. Tak tadi jojorawakan, tak tadi selawatan. Bosan te? Sikai bosan te? Siap selawatan ini siap? Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka. untuk baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta sudah melekat. Tai kotok rasana. Tetap tai kotok menjadi kamu. Betul. Sing tarik betul. Cinta orang jeung Kangjeng Nabi, rindu orang jeung Kangjeng Nabi, betul? Mohon maaf kiai, zaman ayeuna mah kan ABG ge lamun putus cinta teh lain solawatan si eta mah. ABG putus cinta dijerawokan naon? Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hilang. Karena apa si eta mah? Betul. Betul. Eta nu awewe na, canu lalaki na, putus cinta, babaturan lewat, cek babaturan na. Hei bro, kunaon bro? Naon bra bro, setek. Eta bener galau gitu, wajah hancur gitu. Ker putus cinta. Cek babaturan na, hei wanita satu hilang, masih banyak ribuan yang lain. Tapi mohon maaf ya lalaki na ngabela, mohon maaf. Cintaku padanya, cinta mati yang tidak bisa pindah ke lain hati. Subhan. Nah corok eta lalaki naon. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil. Karena separuh aku. Tepuk tangan untuk semuanya. Beres meta, muncul dari geningan. Teng teng tarara neng, teng tarara neng, teng tarara neng. Buka dikit, astagfirullahaladzim. Kita kusah sih jos-josan. Terima jos belah mana ya teh? Subha. Ayo nama kan kes dihancurkan ke televisi, tinggalkan di EKS. Nini naon? Oplosan. Betul. Namun ABG oplosan kan kenaan. Balik kiri. Nini. Ayah begitu ayah. Cintarik ayah begitu ayah. Mana cara mana sih? Dan ini oplosan oleh selawatan ke Kangjeng Nabi. Kalah kak oplos. Betul. Subha. Cintari subha. Dari ku cinta mah subhanallah. Kadang-kadang kalakuan dianggap nugil aku batu. Betul. Budak letik. Indungnya cinta kak budak mah. Oh subhanallah. Batur mah. Uwah kak era. Betul. Budak. Coba tuh dari mana kurang? Tidak peduli karena orang tua cinta dengan anaknya, betul? Apalagi baginda Nabi yang selalu cinta kepada umatnya. Maknya umatnya tercinta kakang jeung Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah di Jawa Barat ada guru urang pendekar sholawat. Alhamdulillah. Sekali lagi sing panjang umur, amin. Amin. Sing kali ya Robbal. Amin. Ya Robbal. Amin. Habib umur 40 tahun lebih. Kiai Haji Salimul Afif 40 tahun lebih. Tahun 2013 kamari 40 tahun dicanakan ku Allah. Ustaz Jabri Al-Bukhari 40 tahun. Habib Mundir Al-Musawa 40 tahun. Tah ayeuna mah ngadenge berita 2014 bagian anu kolot. 2013 budak orang tua atau orang-orang yang muda. Ayeuna mah 2014 bagian anu kolot. Jadi aya anu kolot aya. Siap-siap tos sakadeung deui. Aya abdi mah tos salamat ke assalamualaikum salamat alhamdulillah. Sehingga anu kol ayah anu kolot ayah sakodong dong. Betul. Tapi mohon maaf kematian tidak ada yang tahu. Bisa jadi nu hadir di heula Habib Panderi atau Habib Panderi nu di heula. Amin. Sing tarik amin. Ya Allah mudah-mudahan aminan sambil salat subuh sana kok ya Allah. Siap? Tuh kan aku nama siap enak itu. Subha. Sintarik subha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi bersabda Rufi al-Qalam an-Thalath. Allah angkat penanya terhadap tiga golongan. Nu pertama anin na'imi hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jelema nu sare eueuh hukum jang jelema nu sare eta. Contoh lalaki sare di tengahan imah make sarung hungkul teu make jeroan teu make nanaon. Sarekna motah eta sarung yang nutupan handap hal kasih balik dari nutupan hulu. Lamun katingali ku pamajikan tidak masalah. Tapi imah kadang-kadang tatangga nu biasa asup ka imahna seperti dulur. Assalamualaikum, asup ka jero. Ieu pas asup, astagfirullahalazim. Anu boga imah jarawat, "Cai anan, kalabat, kalabat." Eta kan dia hala. Aya naon ka imah teh? Itu naon sih tinggal teh? Si bapak mah ngerakeun pisan. Ah, tutupan diturunkeun deui sarung mah. Sok-sok sakalebat atos ditutupan. Adapun ngobrol bari nyuhunkeun uya abdi teh ya Allah eta astagfirullah katingali da punten teu ka haja eta mah eta sabios-sabios beres da teu ka haja mah teu neraka betul an-nadhru ulalak wa tsani alai yang pertama tidak apa-apa nu berikutna berbahaya balik deui si horeng muka kene astagfirullahaladzim amin itu tidak sengaja betul sing tarik betul tapi anu dorakan pas kumaha pas tingali wow subhanallah lah pakai subhanallah deh bis doraka subhanallah itu tidak bagus nuka dua naon wa anis sobi hatta yahtalim anak kecil sampai dia dewasa sampai balil nura laki laman awai balil loh budak letik hari di masjid biasa budak letik hari di masjid biasa sholat biasa ngajajar di tukang kolot di halep budak letik ke sholat maghrib udah aja bapak tuan bulu yes bapak tuanan warga kesel sepakat kumaha carana kurang porosotkeun sarung mah diporosotkeun susurian beres kolot di hareup amak-amakan goblok baru dapet deui wae salat ku aing tinggalikeun sangga ka budak teh tinggalikeun geus beres diacak-acak ku aing sih tengah husuk kan aing jadi salat atau husuk ya teh bahkan kadang-kadang ruku ge noong jelema mana budak teh ku aing nanya hoan geus beres ku aing diudak siap bener geus beres assalamualaikum warahmatullah naon ulah bukan lain tasbih lain tahmid lain tahlil sorban diangkat goblok si hareup wae budak teh ku aing subhanallah, karena lagi budak aki-aki jadi rawakan di harian. Weh, ayo udah. Si aki-aki dia siap udah ngajar. Ayah, begitu ayah. Itu aki-aki gom. Kurang ngajar sih. Subha. Budak mah awa dosa. Letikin alhamdulillah asup ke masjid. Bing. Budak tinggalikan walaupun dipisah-pisah cincin kolot mah. Kolot nablah dia, budak nablah dia. Nablah itu sarwa, kolot nablah itu yang budak nak. Dia tetap hari mah. Weh. Cengli jadi, weh. Kolot nambak, dan men. Gak tau ya, sholat nah sarwa. Betul. Anu katilu. Singkat, padat, cepat. Alhamdulillah. Singkarik, alhamdulillah. Anu katilu, nanaon. Wa anil majnun, hatta ya gila. Jelema gelo, nepika berakal deh, nepika normal deh. Nungarana jelema gelo mah eueuh hukum jamu gelo. Barang dahar nu najis, barang dahar nu haram teh kana naon? Nu gelo sare bareng suami istri di hadapan umum teh masalah da gel. Nu gelo ningalikeun aurat da eta mah gel. Nu gelo make baju soek, calana soek da eta mah gel. Lamun aya jelema nu normal ningalikeun aurat ka batur berarti eta gel. Lamun aya di dieu aurat make calana pendek berarti gel. Lamun budak ngegelo berarti indung jeung bapana ge. Keluarga burung we sugan eta. Nugelo aurat kemana-mana kan katingali sering kurang ningali di Cililin di Bandung di Soreang naon gelo talanjang lalaki astagfirullahaladzim awe era lalaki ningali awe astagfirullahaladzim iya astagfirullah pertama kadang-kadang astagfirullahaladzim nugelo ada bersih kira lumayan aku dimandi ama saya kan terus kenormal gelo mati sarwa gelo nah nukos itu betul sing kompak betul namun ayah jelema ningali nalikin aurat berarti eta sing tarik berarti eta lamun aya jelema nu ngahakanan nu haram berarti eta ya. Ternyata di dunia geus loba jelema nu normal kalakuan aci geu gelo leres betul sing tarik betul karena mudah-mudahan urang sebagai pecinta Rasulullah pecinta salawat mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah amin ya rabbal sing tarik ya rabbal urang kompak ya rabbal urang sareana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya rabbi salli ala Muhammad Allahu ya rabbi salli alayhi wa sallim ya rabbi salli ala Muhammad Allahu ya rabbi salli alayhi wa sallim sadayana Allahumma walaupun orang tengarti artina tetap menang pahala. Komo deui bari ngarti arti. Tanpa mengenal artinya pun ngerasa nikmat kana hate. Laras. Sing tarik laras. Dengan irama, intonasi, hadroh dan lain sebagainya. Memang karena hidup tanpa cinta bagi kanawan. Taman tak berbunga. Laras. Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Apa barisan wae di dieu mah. Tepuk tangan untuk semuanya. Kan aya deui kalau baheula mah lagu dari naon? Rasa cinta pasti pada makhluk sejak lama hingga kini tetap suci, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, betul. Neng punten ayah nu ngalamar ka Neng jelemana miliarder. Mobilna Hammer. Imahna gedong, alus tapi geus maot. Ditarima moal. Sing tarik ditarima moal. Ternyata rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lamun geus eueuh makhluk eueuh nyawa amat teu hayang-hayang teu. Kasep Neng Masya Allah, bodas, jangkung pakai kacamata. Tapi eueuh nyawa. Ditarima moal? Ditarima moal? Datang ke urang teh goreng pat. Aya nyawa. Ditarima moal? Ih amin-amin tuyuhan. Subha, ning kana nu kaset ditarima nyawaan, betul? Sing tarik betul? Harta gampang bisa dicari, leres. Sing tarik leres. Kana aya nu ngalagu geuningan kemana kemana nepi ka ayeuna leuna salakina teuing ka mana. Betul betul betul. Bahkan kesejarahkan kemana kemana di mana kesana kemari membawa alamat. Kurang tarik yang bisa. Kalau habis kesini tuan menurut seorang bisa. Kadayana kesana kemari membawa alamat. Pas itu udah temayar iya. Terus ngalah gue tadi subhanallah renal Allah salakina laras. Nyangan kablah ditu, kablah dia jadi aku dan lain sebagainya permasalahan. Karena apa? Yang dilihat jabatan dan materi. Laras. Laras. Tinggalin manu keikhlasan, lelaki ikhlas. Ya Allah, lumayan gitu. Tapi udah terkasih. Tapi bagel, soleh. Ya Allah, belajar santri. Alhamdulillah. Ayah ganteng, tapi akhlaknya lebih bagus. Mikir-mikir syaratnya. Benghar, ganteng, tapi akhlaknya tidak baik. Santri biasa-biasa, pakai sepeda pancal. Urusan masalah harta mah gampang, kayaknya bisa ngiluan, betul? Laras, tepuk tangan untuk santri. Lain dibela atas santri sih. Hitungan kayak sepeda seramah biasa. Alhamdulillah. Sing tarik, alhamdulillah. Sing kompak, alhamdulillah. Saya mau lafif, terakhir. Kita berdoa, buka juga, kita minta beliau ceramah, ya, betul? Betul? Orang rindu dengan ceramahnya beliau. Kalau doa sudah biasa, kalau ceramah luar biasa. Kalau doa biasa, ceramah luar biasa. Sing tarik. Ulang kompak. Capente. Sing tarik capente. Alhamdulillah berhubung can capek, yuk orang jajarawakan deh. Sing tarik ngadoa mah biasa, tapi ceramah. Gempor, gempor. Capek ente? Habib lu capek. Sangenah ngawain api aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Rasulullah manusia yang sangat sempurna. Tidak pernah ada kekurangan sama sekali. Laras. Beliau punya sifat wajib ada empat. Siddiq, Fatonah, Tabligh, dan Amanah. Kanjeng Nabi jujur. Pertanyaan Habib ayah tadi orang di Jakarta di itu pemimpin-pemimpin anu jujur. Sing tarik ayah te. Tam nyarios te ayah lemes teing. Mumpung ayahnya pemimpinnya ke rumah lolor di Jakarta. Ya mau kadingin iya. Sing tarik ngarah hudang. saya wah pemimpin anu jujur kos Kanjeng Nabi. Fatona kos Kanjeng Nabi. Sabre kos Kanjeng Nabi. Sidik kos Kanjeng Nabi. Aya wah. Imamna leungeun, imamna leung. Makmum kumaha imam? Siap? Aya wa pemimpin jujur kos Kanjeng Nabi. Amanah kos Kanjeng Nabi. Fatonah kos Kanjeng Nabi. Tabligh kos Kanjeng Nabi. Jakarta belah mana Jakarta? Gadi itu belah mana? Benar itu mah. Belah mana Jakarta? Kalau belah mana Jakarta? Gadi itu. Mudah-mudahan kadengin, amin. Ya, zaman kiori malah bapak pejabat-pejabat budek, bud, dengarinya dari tera. Janji nama mau ngagusur, gas jadi digusur. Janji nama gas naik mau ditaik-taikin. Ternyata ayana harga gas LPG naik. Betul. Beas. Gula pasir. Tarigu. Nok. Susu. Kemana sih anak-anak wajah? Alhamdulillah. Setelah diteliti, survei membuktikan susu tidak pernah naik, susu tidak pernah turun, tapi susu peak. Susu singkari kenapa itu susu bisa peak? Karena ayah disebutkan dengan iklan lagi nyat-nyat ikannya, nyat-nyat ikannya, nyat-nyat ikannya, makanya susu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.